Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin, nabiyina Muhammadin al-amin, wa ala alihi wa sahbihi, wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu. Dan PR kita adalah apakah ilmu ini hanya sebatas maklumat, data, konten, atau ilmu ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, dan ilmu ini adalah kalau bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, itu akan menjadi nikmat terindah di dalam kehidupan. Karena inilah inti dari semuanya. Ketika ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita, maka selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena intinya adalah itu sebagaimana dikatakan al-imam al-Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat dan bukan yang sebatas dihafal, walaupun hafalan penting. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Sebagaimana jaga syahadatin kita dan jaga tauhid dan semangat kita dalam beritiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahji bi isanin ila yaumidin wa ba'du. Kita kembali masuk ke Riyadhus Shalihin dan kita masuk ke hadis berikutnya, hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah, hadis riwayat Imam Muslim, dan kembali memperkuat bab ini. Wa anhu qala al-Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria rahimahullah rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua. Beliau menyampaikan wa anhu, dan dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kembali Abu Hurairah membawakan hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tahasadu, janganlah saling hasad. Wala tanajashu, dan janganlah saling najash. Nanti kita akan jelaskan apa itu najash bi'idhnillah. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan jangan sebagian kalian menjual atas penjualan sebagian yang lain. Ukunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-Muslim akhul Muslim. Muslim yang satu adalah saudara Muslim yang lain. La yadhlimuhu wa la yahqiruhu. Tidak menzaliminya dan tidak meremehkan atau merendahkannya. Wa la yakhdhuluhu dan tidak meninggalkannya. At-taqwa hahuna wa syiru ila sadri 3 marrat. Taqwa itu di sini sambil menunjuk dada beliau 3 kali. Bi hasbi mri'in min asy-syari an yakhdhul akhahu al-muslim. Dan cukuplah seseorang dianggap buruk ketika meremehkan saudaranya sama muslim. Kullul muslim 'ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Dan setiap muslim itu atas muslim yang lain haram darahnya. Haram darahnya. Haram hartanya dan haram kehormatannya. Hadits riwayat Imam Muslim. Kita akan masuk ke pembahasan pertama, hadirin. Janganlah kalian saling berhasad. Kita lihat penggalan pertama. Janganlah kalian saling berhasad. Jadi hadirin Allah muliakan, ini Nabi SAW mengatakan janganlah kalian saling berhasad. Hadirin Allah muliakan, apa itu hasad? Apa itu hasad? Hasad itu dari kata kerja hasada yahsidu atau hasada yahsudu. Bisa yahsidu mudhari'nya, kata kerja presentnya ya, atau future-nya kalau bahasa Inggris. Bisa yahsudu. Jadi hasada yahsidu atau hasada yahsudu. Nah, artinya itu qashar. Qashar. Qashar itu artinya gilaf wa ghita. Penutup atau cover gitu. Cover atau penutup. Cover buku itu, cover. Gilaf. Itu poin. Jadi hasad itu secara bahasa artinya apa, hadirin? Penutup. Penutup. Adapun secara istilah, kata para ulama adalah an yakraha al-insanu ma an'ama Allahu bihi 'ala ghairihi. Sifat ketika seseorang tidak suka terhadap nikmat Allah kepada pihak lain. Jadi sifat ketika seseorang itu enggak suka nikmat yang Allah berikan kepada pihak lain. saja, bisa harta, bisa pasangan. Ya, teman kita mendapatkan istri yang baik, kita gak suka. Kenapa dia dapat istri yang baik? Bisa anak. Teman kita atau sahabat kita dapat anak, dan kita berusaha program sana program sini belum dikasih anak, maka kita gak suka. Ilmu, oh, teman kita kok ilmunya banyak banget ya, kita gak suka. Ibadah, sahabat kita ini rajin ibadah, kita gak suka, nanti kita kalah dari dia. Semua hal, pokoknya saat kita gak suka orang dapat nikmat dari Allah, itu hasad. Sebagian ulama mengatakan, itu keterangan Syekh Utsaimin ya, sebagian ulama mengatakan at-ta'allum bima yarahu al-insanu li ghairihi wa ma yajiduhu fihi min al-fadha'il. Rasa sakit saat seseorang melihat keutamaan, kenikmatan yang dimiliki oleh pihak lain. Gitu, rasa sakit yang dirasa ketika seseorang melihat kenikmatan atau keutamaan yang dimiliki oleh pihak lain atau yang didapat oleh pihak lain. Itu poin. Sebagian ulama mengatakan demikian. Nah, sebagian yang lain hadirin memberikan definisi hasad itu an yatamanna zawala ni'matillahi ala ghairihi, yaitu sifat ketika kita berharap nikmat Allah kepada pihak lain itu hilang. Nikmat Allah pada pihak lain itu hilang. Dan ini banyak ulama mendefinisikan hasad dengan definisi ini tuh cukup banyak. Ada Al-Jurjani, ada Al-Munawi, ada Ar-Ragib rahimahumullah. Jadi banyak yang menerjemahkan hasad itu harapan atau keinginan agar nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu apa? Hilang. Teman kita baru beli mobil, semoga tuh mobil hilang di parkiran gitu, di kita gitu. Itu. Semoga ada teman kita nikah dengan seorang wanita yang baik, semoga pernikahannya gak langgeng gitu. Semoga mereka cepat cerai. Ada tetangga kita hamil, semoga anaknya meninggal dalam kandungan atau kalau lahir cacat segala, pokoknya pengen dia hilang, nikmatnya hilang. Atau kalau gak hilang, baik kehilangan semuanya atau kehilangan sebagian. Jelas ini hadirin. Nah, sama gak dua definisi ini? Sama apa gak? Kok bingung sih? Beda lah. Beda. Mana yang benar? Kata para ulama, dua-duanya benar. Tapi yang kedua lebih parah. Yang kedua lebih parah. Yang kedua lebih parah. Tapi sebatas kita enggak suka itu udah hasad. Dan itu sudah masuk ke sabda Nabi, la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Itu udah haram. Walaupun kita enggak ada harapan, enggak ada keinginan, nikmat orang tersebut hilang, enggak ada. Cuma enggak suka aja, gua enggak suka sama dia. Jadi lo doain dia cerai, ya enggak juga, tapi gua enggak suka aja. Ya semoga langgeng lah pernikahan gitu, misalnya gitu. Gitu. Tapi enggak seneng dia nikah. Udah diterima di kerjaan. Aduh, kok bisa sih orang kayak gitu diterima? Jadi lo berharap dia di PHK, lay off gitu? Enggak. Tapi gue nggak suka aja dia kerja di sana, nggak pantas gitu kayaknya. Misalnya gitu. Tapi nggak ada niatan untuk nikmat itu hilang. Cuman nggak suka aja. Jadi tambah sombong lagi, tambah belagu sama kita. Ya tapi itu urusan orang sih. Misalnya. Jadi sebatas gak suka aja itu udah hasad. Apalagi kalau berharap nikmat itu hilang. Sebatas sakit dalam hati aja itu udah hasad. Gitu loh. Jadi kalau kok gue gak nyaman ya dengar berita dia keterima di sebuah kampus yang bagus, udah gak nyaman nih, ah itu ada rasa sakit gitu loh, rasa gak nyaman itu udah hasad. Oh gue gak nyaman ya, dia diundang, gue gak diundang, ah itu ada gak suka gitu temennya diundang. Harusnya kan daripada dua-duanya gak diundang, mendingan satu diundang. Ya udah dia aja gak apa-apa. Itu juga semuanya ditakdirkan oleh Allah. Gue gak suka, kenapa yang diajak dia terus? Gue kapan? Sebatas gak suka gitu loh. Dan ada sesuatu yang nyesek atau gak nyaman, ah itu hasad kata para ulama. Itu hasad. Itu adalah hasad. Hadirin Allah muliakan. Terus korelasinya apa? Kenapa sifat ini dinamakan hasad? Ya kan? Kenapa sifat ini? Apa tadi hasad? Hah? Definisi hasad apa? Nggak suka ngelihat nikmat Allah ke pihak lain. Dan yang lebih parah, ada keinginan gimana nikmat itu hilang. Oke. Kenapa dinamakan hasad? Kenapa enggak dinamakan apa misalnya? Juha gitu misalnya. Kenapa hasad? Kenapa sifat ini dinamakan hasad? Kenapa enggak yang lain? Nah disinilah menariknya bahasa Arab itu kaya dan selalu ada korelasi hadirin. Sama juga bahasa Indonesia juga punya itu. Hasad itu tadi secara bahasa apa? qashar. Arti qashar menutup. Ulama mengatakan fal hasadu yaqshirul qalba. Hasad itu atau sifat ini itu akan menutupi hati kita. Akan menutupi hati kita. Sehingga kita tuh gak bisa berpikir jernih. Kita tuh bisa kehilangan kendali. Kita itu bisa gak jelas gitu loh. Gak jelas. Gak jelas. Dan kita lihat orang hasad kan begitu. Akhirnya dia gak bermain dengan, atau dia gak bersikap dengan imannya dan dengan akal sehatnya. Dan itu memang jebakan. Jadi hasad itu nutupin hati. Jadi ilmu sebanyak apapun, kalau orang udah hasad itu kayak gak punya ilmu sama sekali. Cara bicaranya, cara bersikapnya, cara melangkahnya. Jadi begitu kita gak suka nikmat Allah yang Allah kasih ke orang lain, maka hati kita akan tertutup dan kita akan sengsara. Makanya lihat definisi yang kedua, at-ta'allum. Apa definisi kedua tadi? Atau ibarat yang kedua ya, bukan ibarat yang kedua. At-ta'allum bima yarahul insan li ghairihi wa ma yajidu fihi minal fadha'il. Rasa sakit yang dirasa ketika melihat keutamaan dan kenikmatan yang dimiliki oleh pihak lain dan didapatkan oleh pihak lain. Jadi at-ta'allum. Itu merasa sakit. Kenapa sakit? Hatinya ketutup. Hatinya ketutup. Hadirin yang muliakan, makanya Muawiyah, catat baik-baik, ini penting. Muawiyah radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat Nabi, mengatakan laisa fi khisali syar'a dal minal hasad. Enggak ada satupun sifat buruk yang lebih adil daripada hasad. Apa maksudnya? Siapa bisa jelasin? Nggak ada sifat buruk yang lebih adil daripada hasad. Maksudnya apa? Hah? Apa? Kurang. Mari kita simak. Benar sih, tapi ibaratnya kurang ini. Simak, yaqtulul hasida qabla an yasila ilal maqsud. Karena hasad itu akan membunuh orang yang punya sifat itu sebelum dampak hasadnya sampai ke korbannya. Lihat bahasanya tajam loh Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Hasad itu akan membunuh yang punya sifat itu sebelum dampak atau manuver atau upaya dia menjatuhkan korbannya itu sampai ke korbannya. Jadi yang pertama kali sengsara itu bukan korbannya. Misalnya ada orang hasad sama si seseorang namanya Ahmad. Dia hasad banget sama Ahmad dan pengen nikmat yang Ahmad punya itu hilang. Nah sebelum sampai, mungkin dia mau manuver, dia mungkin jegal, dia mau bunuh karakter Ahmad, dia mau buat fitnah tentang Ahmad. Nah sebelum sampai ke Ahmad, itu dia udah sengsara duluan, berantakan duluan hidupnya. Makanya kata Allah ta'alum, rasa sakit itu hasad. Orang yang hasad hidupnya gak tenang, hadirin, gak nyaman, dan dia tersiksa. Itu poin, hadirin. Jadi ketika Nabi SAW kembali ke hadis, la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Nabi SAW bukan hanya sayang sama korban atau objek, objek yang dihasati, tapi Nabi SAW juga sayang sama subjeknya yang hasad itu. Karena begitu kita hasad, kita menderita dalam hidup. Kita menderita. Hidup tuh gak enak. Hidup tuh gak nyaman. Ya tuh hadir. Makanya bahaya sekali hadirin. Bahaya sekali. Makanya kan definisinya sudah karoha an yakrah, tidak suka melihat orang lain dapat nikmat Allah. Tidak suka. Gak enak kan tidak suka itu. Emang enak. Makanan yang paling antum gak suka apa? Durian. Hati-hati loh, antum akan berhadapan dengan banyak orang kalau antum bilang gak suka durian. Ya. Durian tuh penggemar fanatiknya banyak. Penggemar fanatiknya rela keluar negeri untuk makan durian. Jangan buat masalah sama orang. Yang lain aja yang lain. Jangan durian. Kita mau cari aman aja. Hah? Petai juga banyak. Hati-hati. Kita hidup di Jakarta lagi. Dan petai enak kata banyak orang. Oke, durian deh, durian. Tanpa tetap menghormati yang lain. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada orang lain. Tidak mengurangi rasa hormat kita. Kan antum gak suka durian ya? Yang antum, gimana rasanya tuh begitu? Gak usah makan ya, nyium aja deh. Gimana rasanya? Mual-mual. Itu hamil apa makan durian sih? Apa sih? Kok mual-mual benar? Mual-mual. Jadi, pada saat kita gak suka sama sesuatu, di detik itulah rasanya gak nyaman, hadirin. Gak nyaman. Jadi hasad itu gak suka ngelihat orang dapat nikmat. Jadi detik itu, walaupun dia lagi diam aja gitu, itu udah rasa gak nyaman. Makanya kata itulah Muawiyah bilang cukup fair sih kalau hasad itu. Jadi yang subjeknya itu berantakan duluan sebelum objeknya. Dan kalau objeknya beriman dan bertakwa nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada masalah. Kalau beriman dan bertakwanya kuat gitu ya. Jadi yang sengsara itu yang subjeknya, yang hasadnya itu. Makanya la tahasa dulu lihat hadirin. Hadis kita ini. Jangan saling hasad. Jangan saling tahasadu. Dua arah. Tahasadu itu si A hasad sama B, B hasad sama si A. Jangan saling hasad. Salah satu mana? Apa kalau la qadarullah si A hasad sama Ahmad. Ahmad enggak perlu hasad sama si A. Karena yang hasad itu yang sengsara. Yang ngapain dua-duanya sengsara? Kenapa mas hasad sama dia? Ya, dia duluan sih. Jangan. Itu sama aja. Kenapa ada rencana sengsara? Dia duluan. Masa saya gak sengsara? Kan gak lucu gitu. Maksudnya apa sih? Ya kalau orang lain sengsara, jangan ikut-ikutan sengsara gitu loh. Orang lain sengsara, dia aja yang sengsara. Walaupun kita pengen semua bahagia, tapi kalau dia milih jalan kesengsaraan, ya udah dia aja. Yang paling dirugikan itu yang subjek. Belum lagi nanti pahalanya diambil buat objeknya. Kalau ada manuver, ada itu. Dosa-dosa yang objek ditransfer ke subjek. Jadi udah, aduh, berantakan dunia akhirat hadirin. Itu tahat. Jadi kalau ada orang yang hasad sama antum misalnya, jangan serang balik. Karena hasadnya dia sama antum itu sudah cukup membuat dia sudah cukup menunjukkan bahwa dia menderita dan kita tenang. Begitu kita masuk ke kotak hasad juga, ya sama-sama menderita deh gitu. Yaudah dia aja udah, jangan kita jangan ikut-ikutan. Kita fokus beramal soleh, fokus istighfar, fokus menjaga perjalanan kita menuju akhirat. Itu penting. Hadirin Allah muliakan. Ada yang menarik ucapan Al-Hasan rahimahullah. Al-Hasan mengatakan, ya bena Adam, lima tahsuda akhah, wahai anak Adam, kenapa engkau hasad sama saudaramu? Fa'in kana alladhi a'tahu likaramatihi alaih, falima tahsudu man akramahullah. Kata Al-Hasan, opsinya itu cuma dua. Orang dikasih nikmat itu, atau orang dikasih keutamaan, itu opsinya cuma dua. Opsi yang pertama, kalau orang tersebut dikasih sama Allah karena kedudukannya di hadapan Allah, kemuliaannya di hadapan Allah, lalu mengapa Anda hasad sama orang yang dimuliakan oleh Allah? Nggak akan berhasil. Itu cari masalah doang. Karena orang ini dimuliakan oleh Rabbul Alamin. Kita mau hasad, ya cari mati gitu loh. Kita mau berhadapan dengan dia, udah nggak ada peluang menang. Kalaupun secara fisik, secara duniawi, misi kita berhasil, kan secara fisik duniawi. Nanti kan di akhirat pasti kalah udah. Dan kita akan sengsara. Orang berhasil karena dia berhasil menjegal. Misalnya berhasil menjegal Ahmad dari sebuah posisi. Dengan cara memfitnah Ahmad dan sebagainya. Akhirnya dia gak dapat Ahmad. Tapi apa hanya gara-gara itu menang kalah. Total, nanti kita hitung akumulasinya, dia tetap kalah. Kalah di sisi apa? Kebahagiaan, ketenangan. Nanti di akhirat pahalanya diambil. Semua udah kalah. Oh, orang ini dimuliakan sama Allah. Jadi kalau Anda hasad, itu misi bunuh diri, kata hal hasad. Ngapain hasad sama orang yang dimuliakan? Ribet udah, panjang urusannya. Mungkin dia lemah, tapi kan dia dimuliakan sama Allah. Itu tadi. Kita kesal sama seseorang yang tinggal di wilayah kita, dan kita udah hitung-hitungan, kalau gue kerjain orang, gue bisa, dia lemah. Tapi ternyata ini orang walaupun lemah, walaupun masih ini, dia ini kesayangan yang punya wilayah ini, kesayangannya udah. Maka ketika kita mau menjalankan sebuah misi atau kita mau kerjain dia, kita diingetin sama teman kita, lo pikir orang deh. Oke, mungkin lo bisa nyerang dia, tapi ini orang kesayangan yang punya nih wilayah. Ini misi bunuh diri. Lo sentuh dia, lo dicari sama tuh orang. Lo sentuh, yang punya wilayah akan nyari lo, dan gampang dapetinnya. Ini semua punya dia. Orangnya di mana-mana. Itu kalau berhasil. Kalau gak berhasil, udah gak berhasil, lo tamat. Dia tetap nyerah, dia akan nyari. Siapa nih yang mau coba-coba ganggu nih anak? Ini anak kesayangan gue misalnya. Atau siapa yang berani ganggu nih orang? Orang ini kesayangan saya. Jangan coba-coba deh. Ini orang kesayangannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang dia dapat karena kedudukannya, imannya, ketakwaan, jangan coba-coba. Kalaupun terkesan pas ada itu misi berhasil, ini belum selesai. Wamakar wamakar Allah, mereka bermain makar, Allah balas. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membuat alat trik seperti itu. Gak ada yang bisa ngalahin Allah. Jadi kata Hasan, opsi pertama dia mulia. Udah jangan urusan. Makanya kan masih ingat hadis wali. Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Hadisnya kita udah bahas, hadis qudsi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan perang dengan dia. Selesai hadirin, perang sama Rabbul Alamin. Udah jangan persulit diri sendiri nih. Kita udah susah, jangan urusan sama itu. Dan jangan berpikir Allah hancurkan kita kalau kita hasad sama wali Allah itu langsung dengan hal yang seperti Allah hancurkan Abraha dengan burung ababil. Nggak harus demikian. Allah bisa hancurkan keluarga kita. Allah bisa hancurkan rumah tangga kita. Allah bisa hancurkan anak kita biar kita merana terus gitu. Allah bolak-balikan hati kita aja. Sengsara itu hadirin. Jadi jangan coba-coba. Mungkin kesannya menang, tapi belum selesai nih, belum selesai. Sama. Gue mau gebukin dia, digebukin ya anak. Berhasil, ketawa gitu. Iya, emang gak ada hari esok. Besoknya dicari. Selesai tuh orang. Dia gebukin kesayangan yang punya wilayah. Di sebuah negeri misalnya, atau di sebuah pulau dan segala. Gak bisa ngapa-ngapain. Makanya kalau orang ini dimuliakan oleh Allah, jangan coba-coba, kata Al-Hasan. Itu misi bunuh diri. Dan kalau dia dimuliakan, pasti kan dia, kenapa dimuliakan? Punya iman. Kenapa dimuliakan? Punya ketakwaan. Jadi kemungkinan gak terlalu berpengaruh juga. Orang punya beriman, punya ketakwaan, gak berpengaruh. Mau difitnah kayak apapun, dia jalan aja terus. Masih ingat ucapan Abdurrahman bin Mahdi? Abdurrahman bin Mahdi mengatakan ketika beliau mendengar ada yang menggibahi dia, beliau, atau ada yang memfitnah beliau, kata beliau justru mengatakan gini, kalau bukan karena ada unsur maksiat kepada Allah, saya berharap satu kota fitnah dan gibahin saya. Karena mana yang lebih menyenangkan dibanding dapat pahala gratis dari satu kota? Bayangkan itu. Mau diapain orang kayak begitu, coba hadirin. Tapi karena dalam fitnah dan ghibah ada unsur maksiat, saya gak suka Rob saya dimaksiati. Jangan. Tapi kalau ini pure personal, ghibahin saya aja. Fitnah saya aja. Gak ada masalah. Saya senang justru kata Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah. Siapa yang gak senang dapat pahala sholat gratis, pahala baca Quran gratis, pahala zikir gratis. Jadi lagi-lagi hasad sama orang-orang kayak gitu tuh buang-buang waktu. Gak berpengaruh juga, justru kita berantakan. Kita yang berantakan. Jelas ini hadirin. Jelas apa enggak nih? Oh, lemes banget. Gue lagi ngitung nih, gue hasut berapa kali sama orang nih. Pantesan aja hidup gue berantakan, misalnya begitu. Tobat aja hadirin. Gak ada kata terlambat buat tobat. Yang kedua. Opsi yang kedua. Atau kemungkinan yang kedua ya. Kemungkinan yang kedua, wa in kana ghairu dzalik falima taqsudu man yamsiruhu ila nar. Kalau orang yang dapat kenikmatan itu bukan termasuk wali Allah, bukan karena Allah muliakan, lalu buat apa Anda menghasati orang yang nanti akan masuk neraka? Kok Anda orang mau tuh orang mau masuk neraka, kok Anda hasati? Itu kemana logika kita? Jelas apa enggak hadirin? Lo maksudnya gimana sih? Lo iya kan? Emangnya sebatas dikasih harta sama Allah itu menunjukkan orang itu bertakwa? Bisa jadi istidraj. Kenapa hasad sama orang yang arahnya itu ke neraka? Kemana iman dan akal sehat kita hadirin? Emang pernah kita waktu sekolah gitu ngelihat temen besok ujian kimia, dan ini ujian susah banget, dan secara umum ketebak lah, orang yang ngebelajar totalitas nilainya gak akan lebih dari 3, saking susahnya nih soal-soal. Kita punya teman, dia gak jago kimia. Untuk bisa dapat nilai bagus, dia harus belajar benar-benar. 3 hari ini kerjanya main. Dan ini kompetitor kita di kelas. Jadi dia baru akan dapat nilai tinggi kalau dia totalitas belajar. Dan entah kenapa nih, untuk ujian kimia ini 3 hari 4 hari ini kerja main. Dan udah ketebak, kita tahu petanya. Kalau dia main-main terus gini, besok nilai jelek. Dan ini saingan kita. Kira-kira ketika kita ngeliat dia main. Dan saingan kita itu di nilai kimia. Dan mainnya macam-macam, main apa game online, main pergi ke sana, terus nanti selfie di situ segala macam. Kira-kira kita sebel enggak sama dia hadir? Hasad apa enggak sama dia gara-gara dia main itu? Atau kita udah main aja terus nilainya jelek. Kan kita gak ada masalah ya dengan dia. Karena kita tahu, ini kalau ini pola ini terus sampai besok, neraka di pelajaran kimia. Ya udah, santai kita. Benar gak sih? Ya udah, gitu aja. Hidup tuh begitu hadirin. Yang dikasih nikmat kalau gak wali Allah atau bukan. Kalau wali Allah, itu misi bunuh diri. Kalau bukan, gak usah kita hasati juga, dia akan celaka sendiri. Gitu. Ngapain kita buang-buang waktu? Itulah poinnya. Buat apa kita buang-buang? Gak perlu kita sebel segala macam, dia akan binasa sendiri. Ya udah, kita fokus aja nyelamatin diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ngapain ngurusin orang kecuali untuk kebaikan? Makanya ulama tuh bingung, kenapa ya gitu, kan aneh. Kalau wali Allah ini buang-buang waktu, kalau dia bukan wali Allah ya dia akan hancur sendiri. Ini jalan menuju neraka, kok jalan menuju neraka dihasati? Gak make sense. Itu yang perlu kita, makanya kata Nabi SAW, la tahasadu, jangan saling hasad. Alhamdulillah. Ya hadikumullah sallam alaikum. Semua orang akan dihisap hadirin, dan ya, nikmat itu gak ada yang gratis. Akan ditanya sama Allah, dan pertanyaan Allah jauh lebih ribet daripada apa pertanyaan-pertanyaan orang yang hasad. Emangnya duitnya dari mana sih? Hah? Kayaknya nggak, kayaknya kalau nggak punya sampingan yang abu-abu atau yang haram, nggak mungkin dia bisa beli itu deh. Paling kan orang hasad gitu ya ngomongnya. Itu pertanyaan Allah lebih mengerikan, lebih menakutkan, lebih membuat kita setengah mati nanti di hari kiamat. Jadi udah gak usah ribet-ribet deh, gak usah ribet-ribet. Udah kita urus diri kita sendiri, dan kalau sama orang, berbuat baik sama orang. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Nasallahu alaihi. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا تقبل منا سبحانك اللهم اشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته